Mitra bisnis, bisnis jasa fotokopi rencananya akan dikenakan royalti untuk diberikan kepada penulis buku. Hal ini menjadi dilema. Di satu sisi, hak cipta memang harus dihargai. Tapi di sisi lain, melihat kenyataan bahwa jasa fotokopi selama ini laris lantaran banyak buku yang selain sulit didapat, juga masih tidak terjangkau untuk masyarakat luas yang ingin mendapatkan pengetahuan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan konsultan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, Ari Juliano. Pak Ari, apa komentar Anda soal ini? Pemegang hak cipta dalam hal ini memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Kalau untuk hak moral itu antara lain bahwa dalam karya cipta tersebut dia harus disebutkan sumbernya, sebutkan namanya, tidak boleh diubah-ubah, dimodifikasi tanpa izinnya, itu antara lain. Sedangkan hak ekonominya adalah, jelas salah satunya adalah bahwa hak untuk mendapatkan benefit atau royalti atas penggandaan, perbanyakan, pengumuman dari karya-karyanya tersebut. Nah, oleh karena itu, saat ini sudah ada beberapa lembaga, dalam hal ini lembaga manajemen kolektif yang berfungsi untuk menarik royalti atas nama dari pencipta atau pemegang hak cipta, baik di bidang musik maupun di bidang karya-karya cipta untuk karya-karya cetak atau tulis. Cuma memang dalam undang-undang hak cipta yang baru itu, untuk beberapa lembaga seperti perpustakaan misalnya, itu diberikan kelonggaran gitu. Jadi untuk memfotokopi panjang untuk sebagai bahan menyalin salinan untuk koleksinya dia, itu nggak apa-apa. Cuma memang ketika itu dijadikan komersil oleh perusahaan fotokopi misalnya, harus mencetak beberapa buku atau beberapa lembar atau beberapa kopi, menurut saya sih memang sepatutnya memang ada royalti yang bisa diberikan kepada pencipta. Karena perusahaan fotokopi ini juga mendapatkan keuntungan dari fotokopi tersebut. Berapa besaran royaltinya, Pak? Kalau itu dengan bisnis ya. Jadi maksudnya saya bukan latar belakang ekonomi, maka saya nggak bisa memberikan yang itu. Tapi memang sepatutnya untuk buku mungkin bisa dikenakan satu-satuan tertentu di mana bukan sekedar ongkos cetaknya saja, tapi juga kalau misalnya memang dia mau memfotokopi hampir satu buku utuh gitu, itu bisa dikenakan persentase tertentu dari situ gitu. Nah, bagaimana prosedur penarikannya Pak Ari menurut Anda? Dan bagaimana juga pengawasannya? Bukannya sulit ya Pak? Ya, kalau model penarikan royalti memang ada dua. Yang pertama adalah model blanket itu di mana lembaga manajemen kolektif khusus untuk buku misalnya itu akan menghubungi langsung perusahaan-perusahaan penyedia jasa fotokopi dan langsung menawarkan blanket itu. Jadi per bulan atau per tahun dengan fixed price royaltinya dan tanpa memandang berapa jumlah nanti yang akan difoto oleh dia. Itu satu. Atau yang kedua, ketika misalnya mesin fotokopinya sudah memiliki database, jadi ada sistem yang mencatat secara tepat berapa jumlah yang fotokopi, nah mungkin lembaga manajemen kolektif tersebut bisa menghitung dari catatan yang diukur atau dipantau oleh mesin fotokopi tersebut. Gitu. Jadi memang ada dua cara tersebut. Dan di awal sudah jelas lembaga ini sudah menginventarisir dan mendaftar serta meregistrasi perusahaan-perusahaan mana yang menyediakan jasa fotokopi seperti tersebut. Yang paling mudah dalam pengawasan biasanya adalah menawarkan blanket form tersebut, blanket royalty. Jadi ya udah, tahun Anda cukup bayar segini, terserah Anda mau menggandakan berapapun gitu. Yang penting nanti kita tarik setahunnya seperti itu. Itu yang paling mudah, yang paling simple. Kalau menurut saya sih seharusnya, saya nggak tahu LMK ini nantinya mau jalannya kayak gimana, operasinya kayak gimana gitu ya. Tapi yang idealnya adalah tentu mereka harus menghitung skala ekonomi dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa fotokopi. Kalau yang kecil-kecil mungkin karena mereka memang pangsanya, maksudnya omsetnya juga kecil, seharusnya kalaupun dikenakan kebijakan royalti, tentu harus jumlahnya tidak sebesar ketika mereka masuk ke perusahaan-perusahaan jasa fotokopi yang memang ukuran size-nya besar gitu. Yang pasti entah dibiarkan saja tidak perlu membayar royalti atau model lisensinya berbeda-beda antara size company yang kecil dengan size company yang besar. Biaya fotokopi jadi akan naik dong ya Pak? Iya, ini akan berimbas seperti itu. Nah, bagaimana sosialisasinya ke masyarakatnya nih Pak Ari? Bisakah masyarakat kita menerima kebijakan baru ini? Saya pikir kalau masalah sosialisasi jelas harus dilakukan, apalagi ini undang-undang kita baru gitu ya. Tugas utama pemerintah adalah mensosialisasikan sehingga setiap orang, setiap masyarakat menyadari bahwa pencipta dan pemegang hak cipta jelas punya hak ekonomi atas karya ciptanya. Kemudian ketika itu sudah masuk ke implementasi di perusahaan jasa fotokopi, nah penyedia fotokopi juga harus menyampaikan gitu bahwa untuk fotokopi buku-buku semua buku-buku atau buku-buku tertentu yang penciptanya telah memberikan kuasa kepada lembaga manajemen kolektif, akan ada biaya tertentu yang dibebankan karena harus membayar royalti, misalnya seperti itu. Hmm. Itu juga harus dilakukan. Harusnya sih selektif gitu, artinya tidak semua fotokopi yang di jasa yang disampaikan itu akan ada peningkatan biaya, tapi seharusnya hanya untuk jasa fotokopi buku-buku yang memang menjadi objek dari lembaga manajemen kolektif tersebut. Media harusnya di ujung tombak untuk sosialisasi ini, karena dengan luas wilayah Indonesia yang sebegini besar, akan tidak mungkin untuk secara cepat mendatangi satu persatu masyarakat atau komunitas gitu. Jadi peran media dalam hal ini harusnya jadi ujung tombak untuk sosialisasi tersebut. Demikian konsultan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, Ari Juliano. Saya Mandariska.